Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah melalui siaran Radio Republik Indonesia Medan yang kita cintai ini, kita sudah sampai ayat ke-55 pada saat ini. Kita akan bacakan, kita akan kaji dari Surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Artinya, senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematian mereka dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari kiamat kelak nanti. A'udzu billahi min dzalik. Ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang kafir, mereka itu masih ragu tentang Al-Quran, sehingga pada saat mereka mati pun masih dalam keraguan. Hal ini adalah hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena ilmu alam yang ada di sekeliling kita tidak pernah bertabrakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Hati kita, badan kita itu adalah ciptaan Allah yang sudah Allah sesuaikan dengan Al-Quran. Tapi mereka, kata Allah, diberitahukan wala yazalu alladzina kafaru. Kata-kata la yazal mengandung arti masih. Masih itu berarti keberadaan mereka itu betul-betul mereka itu ragu. Padahal di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berfirman alif lam mim, yang dahulu yang disampaikan Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah merupakan pegangan utama dari kita beriman kepada Allah. Kalau kita betul-betul membuktikan keimanan kita kepada Allah, langkah awal kita harus beriman dengan meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita pegang itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin. Murni betul-betul atau pure dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak pernah bengkok, karena Allah memberikan nikmat Al-Quran itu adalah benar-benar untuk menjadi petunjuk hidup kita, sehingga kita betul-betul dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitulah, orang-orang kafir selalu mengatakan hal-hal yang menjadikan logika dasarnya, padahal logika dasar itu adalah datangnya dari Allah. Karena kita sudah membahas tentang bakunya disiplin keilmuan pada pertemuan yang telah lalu, itu betul-betul annahul haqqu mir rabbika, kata Allah, sesungguhnya ilmu itu benar-benar datangnya dari Allah. Untuk lebih lanjutnya lagi dalam pembahasan ini, sudah ada di studio yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kepada Ustaz kami persilakan. Iya, pendengar yang dimuliakan Allah, orang kafir ragu terhadap Al-Qur'an itu wajar, karena dia sudah kafir. Yang paling menyedihkan kita, orang Islam ragu terhadap Al-Quran. Itu sangat menyedihkan. Orang Islam tidak memiliki Al-Quran. Umat Islam tidak pernah membaca Al-Quran. Umat Islam tidak tahu pesan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Kesedihan-kesedihan inilah yang kami dari Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional mencoba untuk memecahkannya, mencoba untuk sedikit menguranginya dengan cara mengajak semua warga Indonesia yang beriman kepada Allah, terutama masyarakat Sumatera Utara, untuk menggalang dana wakaf untuk mewakafkan tafsir inspirasi agar jangan sampai namanya Islam tapi meragukan Al-Quran. Jangan sampai di rumah umat Islam tidak ada Al-Quran. Jangan sampai di rumah yang mengaku Muslim Al-Quran tidak pernah dibaca. Jangan sampai di rumah yang konon menggunakan Islam sebagai agamanya tapi tidak paham Al-Quran. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan, dan kita berusaha untuk berbagi Al-Quran, berbagi tafsir Al-Quran kepada 8 juta penduduk Muslim Sumatera Utara, satu keluarga 8 orang, berarti kita memerlukan 1 juta tafsir inspirasi untuk masyarakat Sumatera Utara. Inilah semangat kita, selamat berbagi, hingga apa? Hingga kita tidak saja merasakan kebahagiaan indahnya Al-Quran untuk diri kita, tapi juga kita berbagi indahnya Al-Quran untuk teman-teman kita yang sudah menganut Islam. Tujuannya tidak lain, tidak bukan, hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, hingga kita tidak menyesal ketika kematian datang tiba-tiba. Hingga kita pun tidak menyesal ketika kita terhindar dari azab neraka. Tentu saja orang yang terhindar dari azab neraka adalah mendapatkan kebahagiaan. Tentu saja orang yang mati untuk masuk surga adalah suatu kebahagiaan pula. Maka semangat mewujudkan Al-Quran dan tafsir inspirasi di Sumatera Utara salah satu solusi untuk berbagi kebahagiaan di bumi persada Indonesia. Ya, kesimpulan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peringatan agar kita tidak termasuk di dalam golongan ayat ini. Karena masih banyak umat-umat yang lainnya juga, tidak saja golongan orang kafir, orang-orang kita pun masih menunjukkan kekufurannya atau kafir kepada Allah dengan tidak melaksanakan sholat. Tapi yang menjadi sangat naibnya, kadang-kadang kita mendapatkan orang-orang seperti itu apabila dia sudah mendapatkan dalam kesakitan dan lemah dan tidak mampu lagi, barulah dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam cerita seperti ini adalah ada pelajaran yang perlu kita ambil. Pertama, diri kita, badan kita yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah. Kita hanya menjalankan amanat. Kalau itu sudah milik Allah, maka akan sesuai macam manapun manusia itu angkuhnya, macam manapun manusia itu jauh dari jalan Allah, maka ketika sakaratul maut dia akan betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti layaknya Fir'aun ketika menghadapi sakaratul maut, barulah dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman terhadap Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ini adalah merupakan bukti kukuh bahwasanya badan yang kita miliki itu tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah. Marilah kita betul-betul bahwasanya betul-betul beriman kepada Allah supaya kita dapat menikmati apa yang sudah dijanjikan Allah di hari kemudian hari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.